Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Kita lanjutkan masih dalam bab barakallahu fikum bantahan terhadap kelompok lafziyah dan kelompok yang mengatakan Quran itu adalah hikayat dari kalamullah. Naam. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Qala Allah ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada sesuatu yang lebih lurus. Tayyib, ala Syekh Abdurrahman As-Sa'di ai a'dal. Wa a'la minal aqaidi wal a'mali wal akhlaqi. Famanihtada bima yad'u ilaihi, faman ihtada bima yad'u ilaihi al-Qur'anu kana akmalun nas. Wa aqwamuhum wa ahdahum fi jami'i umurihi. Naam. Maksudnya kata beliau bahwa Al-Quran itu yang paling adil, yang paling tinggi dalam hal akidah, keyakinan, ideologi, dalam hal amalan, dan dalam hal akhlak. Ya. Al-Quran itu memberikan bimbingan yang paling adil, yang paling tinggi. Dalam hal kaitannya dengan keyakinan kita, bagaimana kita harus memiliki keyakinan, dalam hal amal, perbuatan, dan dalam hal budi pekerti dan barakallahu fikum, ya, akhlakul karimah. Nah, Al-Quran memberikan bimbingan yang terbaik. Maka barang siapa yang mengambil petunjuk dengan apa yang diseru oleh Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia yang paling sempurna, yang paling lurus, dan paling mendapatkan petunjuk dalam setiap urusannya. Barakallahu fikum. Naam. Dan syarah yang paling bagus, ya, mendalam, begitu detail, itu syarahnya Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti rahimahullahu taala dalam tafsir beliau Adwa'ul Bayan. Nah, untuk bisa rujuk ke sana, beliau mensyarahnya dengan sangat luar biasa, ya, rinciannya, warakallahu fikum, na'am, tayyib, itu bisa dijadikan sebagai warakallahu fikum bahan, na'am, muhadhara atau khutbah, barakallahu fikum, ya, yaitu syarah ayat, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Beliau menjelaskan di dalam tafsir tersebut bagaimana bimbingan Al-Qur'an yang begitu barakallahu fikum ya adil, begitu tinggi. Nah, bisa dirujuk ke kitab tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan ingatlah ketika kami mengarahkan kepadamu sekelompok dari kalangan bangsa jin, di mana mereka menyimak Al-Qur'an. Tatkala mereka menghadiri pembacaan Qur'an olehmu, mereka berkata kepada teman-temannya, ya, na'am, simaklah. Na'am. Ansitu artinya apa? Jangan banyak gerakan, ya, dengarkan baik-baik. Tatkala engkau selesai membaca ayat-ayat tersebut, maka mereka pun kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan kepada mereka. Dan mereka mengatakan, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa membenarkan apa yang ada di depannya, memberikan bimbingan kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Naam. Surat Al-Ahqaf ayat 29 dan 30. Barakallahu fikum. Naam. Ayat ini kalau kita melihat dalam tafsir barakallahu fikum, tafsir Tabari ya, atau barakallahu fikum Ibnu Katsir, disebutkan sebab turunnya itu adalah di mana bangsa jin yang biasa mencuri berita langit mendapatkan satu keadaan yang berbeda. Ya, jadi biasa para jin itu mereka mencuri berita langit dengan saling barakallahu fikum ya, menaiki pundak teman-temannya, akhirnya sampai ke langit dunia terus nguping. Nah, biasanya nanti mereka kerjasama dengan para dukun-dukun, ya. Nah, pada saat itu mereka mendapatkan barakallahu fikum penjagaan langit yang begitu ketat. Ya, jadi nggak pernah bisa sampai barakallahu fikum tayyib mendengarkan atau mendapatkan berita, ya, teman-temannya yang gosong banyak kena samber barakallahu fikum meteor. Nah. Ya, maka pimpinannya berkata, ini kayaknya ada sesuatu ini, tumben-tumbenan. Ya, kok langit dijaga begitu ketat pada hari ini? Nampaknya ada satu kejadian di bumi. Nah, ya, ini aneh, nggak seperti biasanya. Langit dijaga begitu ketat sampai kita mendekat saja nggak bisa. Ya, meteor tuh seliwer-seliwer, barakallahu fikum. Nah. Ini kayaknya ada sesuatu. Barakallahu fikum. Maka mereka beberapa kelompok diutus untuk mengecek. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa kok penjagaan langit begitu ketat? Barakallahu fikum. Maka ketika mereka barakallahu fikum ya, mencari info, berita, di situ mereka mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan sholat subuh. Nah, wah ini ada apa ini kok orang rame-rame waktu subuh, biasanya orang udah tidur ya kan? Waktu itu kan orang banyak tidur. Nah, ini kok ada kelompok manusia kumpul ya, barakallahu fikum, lihat kalau yang depan berdiri ikut berdiri, yang depan ruku ikut ruku, yang depan sujud ikut sujud. Mereka asing. Ya. Nah, ini menarik, ini ngapain sih mereka ini? Ngapain sih? Nah. Ya kan? Kemudian ketika Nabi membaca, ya, menjaharkan qiraahnya pada saat subuh, mereka tambah tertarik lagi. Yang dibaca ini juga bukan sembarangan, ya, bukan mantranya barakallahu fikum para dukun, ya, bukan juga penyairnya para pujangga-pujangga Arab. Wah, ini ya, barakallahu fikum, luar biasa ini, yang dibaca orang ini luar biasa. Nah, maka turunlah ayat ini memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ingatlah ketika kami ya mengarahkan kepadamu sekelompok dari kalangan bangsa jin. Nah, saat itu barakallahu fikum, bangsa jin yang ikut dalam rombongan tadi mendapatkan hidayah ya. Kemudian menyampaikan berita penting tadi kepada barakallahu fikum, na'am, teman-temannya. Kalau sekarang itu sudah ada kitab suci yang Allah turunkan setelah ya, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa sangat dikenal di kalangan bangsa jin. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Al-mu'adzin yu'adzin. Tayyib. Kita lanjutkan membaca satu ayat lagi dan itu berkaitan. Wa qala ta'ala qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ilar rusydi fa amanna bih. Katakanlah wahai Nabiku, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok bangsa jin telah mendengar ya Al-Quran. Dan mereka berkata, sungguh kami mendengarkan Al-Quran yang begitu menakjubkan. Dia membimbing kepada barakallahu fikum, bimbingan yang lurus, maka kami pun beriman dengannya. Barakallahu fikum. Adapun keterkaitan ayat dengan bab, kata Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, walam yakul yastami'una hikayatal Qur'an. Di dalam ayat, tidak satupun Allah mengatakan bahwasanya mereka mendengarkan hikayat Al-Quran. Walakalatil jin. Bangsa jin juga tidak ada yang mengatakan, inna sami'na hikayatal Qur'an. Sesungguhnya kami telah mendengarkan hikayat dari Al-Quran. Barakallahu fikum. Naam. Kama qala man ibtada'a bid'atan dalalah wa ata bi khilafil kitabi was sunnah wa bi khilafi qawlil mu'minin. Barakallahu fikum. Naam. Sebagaimana dia mengatakan, barang siapa yang mengadakan sebuah perkara bid'ah yang menyesatkan, dan dia mendatangkan perkara yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah, dan menyelisih ucapan orang-orang beriman dari kalangan para sahabah, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, terkait dengan pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bangsa jin, dari beberapa riwayat itu barakallahu fikum bisa kita simpulkan terjadi 6 kali pertemuan. Ya. Jadi Nabi bertemu dengan bangsa jin itu terjadi 6 kali pertemuan dari beberapa ayat dan hadis barakallahu fikum. 6. Pertemuan yang pertama barakallahu fikum terjadi hasala di Makkah wabil Madinah. Nah, terjadi di antara Mekah dan Madinah seperti yang tadi kita sebutkan kisahnya ya. Jadi bangsa jin merasa heran kenapa penjagaan langit begitu ketat, pasti ada sesuatu yang terjadi di bumi ini, ada perkara penting. Maka mereka mengecek, kemudian terjadilah pertemuan pertama ya, kesan pertama ketika mereka mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua, barakallahu fikum, annadzalika kana fil hajun. Annadzalika kana fil hajun. Barakallahu fikum. Baik. Pertemuan itu terjadi di Al-Hajun. Karena ada riwayatnya nanti. Yang ketiga, wakana bi a'la Makkah fil jibal. Pertemuan ketiga, asaliha, kana bi a'la Makkah fil jibal. Pertemuan itu terjadi di Mekah, tepatnya di atas gunung. Nah, wa annahu hadaraha Ibnu Mas'udin. Ya. Dan peristiwa itu dihadiri juga oleh Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ikut. Barakallahu fikum. Nah, Ibnu Mas'ud biasa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai, Rasul bikin garis. Jangan keluar dari garis ini, maksud. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Terus Rasul berjalan, tiba-tiba hilang. Nah. Ibnu Mas'ud hanya mendengarkan suara gaduh, ya, ramai tapi enggak ada orang. Puncak gunung, tapi kayaknya ramai orang. Nah, barakallahu fikum. Ya. Itu pertemuan ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, bertemu dengan bangsa jin. Nah. Pertemuan yang keempat, Ar-Rabi'ah anna dzalika kana fil Madinah fil Baqir. Ar-Rabi'ah anna dzalika kana fil Madinah fil Baqir. Yang keempat, pertemuan itu terjadi di Madinah. Di barakallahu fikum pekuburan Baqir. Wa anna Ibnu Mas'ud hadar. Ibnu Mas'ud pada pertemuan keempat juga hadir menemani Nabi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi beliau sangat paham dan mengerti tentang bangsa jin ini, ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi sempat dikisahkan barakallahu fikum ketika beliau sholat itu ada ular, ya. Nah, merayap, kemudian ada teman beliau yang ingin membunuh ular tadi. Beliau ngasih isyarat. Jangan. Nah, barakallahu fikum. Biarkan. Baik. Kemudian selesai sholat, beliau mengatakan, kamu tahu rumah yang di seberang sana? Iya, ada apa? Nah, pada zaman itu, kata beliau, ada seorang pemuda yang barusan menikah. Ya. Masih pengantin baru, pengantin anyar. Kemudian ada seruan untuk perang. Barakallahu fikum. Akhirnya dia tinggalkan istrinya. Nah. Kemudian setelah pulang dari perang, dia melihat istrinya di luar. Ya. Nah. Dia langsung emosi, cemburu. Apa kok di luar? Ya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Dia mau marah sama istrinya. Ya. Barakallahu fikum. Maka istri mengatakan, Tayyib, sabar mas, ya. Nah, jangan marah dulu, tapi lihat di kamar ada apa. Barakallahu fikum. Nah, ternyata di kamar itu ada ular besar di atas ranjang. Barakallahu fikum. Ya sudah, tanpa, ya, Barakallahu fikum. Babi bu langsung pemuda tadi bergulat dengan ular tadi dan dia mengatakan kita tidak tahu siapa yang lebih dahulu mati. Dua-duanya mati. Nah, barakallahu fikum. Dua-duanya mati. Dan beliau mengatakan sesungguhnya di ya barakallahu fikum di kota ini itu ada beberapa bangsa jin yang sudah masuk dalam agama Islam. Nah, jadi harus hati-hati dalam mengambil tindakan. Nah, karena beliau sangat paham, sudah dua kali beliau ikut Nabi SAW bertemu dengan bangsa jin barakallahu fikum. Nah. Tayib yang kelima, annadzalika kana kharija al-Madinah ma'az Zubair. Al-khamisa annadzalika kana kharij al-Madinati ma'az Zubairi barakallahu fikum. Tayib. Iya. Yang keenam, kalau yang kelima tadi Tayib, Zubair ibn Awam yang menemani Nabi. Nabi nawari kepada Zubair. Ya, Zubair mau ikut? Ya, saya mau menemani menemui bangsa jin. Barakallahu fikum. Saya beliau sempat menawarkan sahabat yang lain, tapi cuma Zubair yang berani. Barakallahu fikum. Nah, Tayyib. Dan Ibnu Mas'ud barakallahu fikum, beliau sempat mendapatkan penampakan, ya. Dan beliau teringat dengan penampakan bangsa jin tadi ketika beliau menyaksikan di pasar itu ada rombongan orang-orang Afrika yang hitam legam, ya. Tinggi-tinggi barakallahu fikum. Naam. Beliau mengatakan mereka mirip sekali ya dengan bangsa jin yang ya pernah barakallahu fikum ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terheran-heran beliau. Kayak beginilah kira-kira wujud mereka. Nah, barakallahu fikum. Jadi sosok hitam tinggi barakallahu fikum. Nah. Baik, yang keenam, anna dzalika kana fi ba'dhi asfarihi. Anna dzalika kana fi ba'dhi asfarihi. Ma'a Bilalin. Ma'a Bilalin. Barakallahu fikum. Pertemuan yang keenam, hal itu terjadi ketika dalam safar. Dan saat itu beliau bersama sahabat Bilal. Barakallahu fikum. Naam. Ya, jadi Nabi SAW melakukan pertemuan dengan bangsa jin itu enggak sekali. Tapi terjadi 6 kali barakallahu fikum. Nah, yang pertama tadi yang kita sebutkan. Yang kedua barakallahu fikum, annahum ja'u yata'arrafuna 'alal Islam. Annahum ja'u yata'arrafuna 'alal Islam. Pertemuan pertama kan cuman ya dengar ya, kesan. Nah, langsung beriman, kemudian pulang ngasih kabar ke kaumnya, sekarang sudah ada kitab suci yang baru Allah turunkan. Ya, ayo kita beramai-ramai, ya, masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi tersebut. Nah, yang kedua mereka ingin belajar. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Hal itu barakallahu fikum riwayat disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim Ibnu Mas'ud mengatakan qala faqulna ya Rasulullah faqadnaka wa talabnaka falam najiduka. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah faqadnaka. Wahai Rasul, kami pernah kehilangan Anda. Jadi Rasul tiba-tiba ngilang. Ya. Nah, cari rumah enggak ada, tempat biasa beliau barakallahu fikum enggak ada. Ada apa ini? Nah, kami cari-cari Anda, kami tidak menemukan. Jadi Rasul tiba-tiba menghilang. Jadi entah dibawa ke alam jin mungkin ya, barakallahu fikum. Naam. Fabitna bisyarri lailatin. Fabitna bisyarri lailatin bata biha qaumun. Maka pada malam hari itu kami pun tidur dalam keadaan itu malam yang paling buruk bagi kami. Karena mereka semua cemas. Nabi tiba-tiba hilang malam itu. Ya, dicari kemana-mana, enggak ada yang nemu. Nah, jadi saat itu malam menurut beliau adalah malam yang paling ya mencekam ya. Karena mereka kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pikiran itu macam-macam, ya. Jangan-jangan ditangkap musuh atau bagaimana. Nah, semuanya cemas pada malam hari itu. Faqala, maka Nabi mengatakan, atani da'i al-jinni. Faqala atani da'i al-jinni. Nabi mengatakan, ya, telah mendatangiku seorang da'i dari kalangan bangsa jin. Nah, di bangsa jin itu ada ustad-ustadnya juga ya, ada kiai-kiainya juga, warahmatullahi wabarakatuh. Datang seorang da'i dari kalangan bangsa jin menemui aku. Fadahabtu ma'ahum. Maka aku pun pergi bersama mereka. Jadi dibawa ke alam mereka. Barakallahu fikum. Nah, makanya hilang. Jadi cari kemana-mana. Enggak ada yang ketemu. Barakallahu fikum. Tiba-tiba Rasul ngilang. Nah, jadi kalau ustaz ngilang jangan bingung ya. Nah, jangan-jangan ya. Lagi dakwah ke alam jin. Barakallahu fikum. Baik. Fadhahabtu ma'ahum, maka aku pergi bersama mereka. Faqara'tu 'alaihim al-Qur'ana, dan aku bacakan kepada mereka Al-Qur'an. Nah. Qala fantalaqa bina fa'arana atharahum. Fantalaqa bina fa'arana atharahum. Maka Nabi mengajak kami pergi untuk memperlihatkan bekas pertemuan itu. Ayo, kalau kalian pengen tahu, ikut saya. Nah, diajak sama Nabi, di mana pertemuan beliau dengan bangsa jin itu. Nah, sekarang di Barakallahu Fikum sana ada ya, masjid jin. Nah, situ dijadikan masjid sekarang. Barakallahu Fikum. Masjidnya tidak terlalu besar. Barakallahu Fikum. Itu masjid di mana di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan bangsa jin. Ada masjid jin namanya. Barakallahu fikum. Naam. Fa wa athara niranihim. Ya. Fantalaqa bina fa arana atharahum wa athara niranihim. Dan beliau menampakkan bagaimana bekas adanya api dari mereka. Nah, jadi ada bekas-bekas api kayak gosong begitu ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wasa'alu zada. Dan mereka itu meminta kepada aku ya, makanan. Wahai Rasul, kira-kira makanan kami ini apa? Naam, yang layak buat bangsa jin. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi mengatakan, wa kanu minal min jinni al jazirati. Wa kanu min jinni al jazirati. Naam. Barakallahu fikum. Mereka itu adalah jin ya di wilayah jazirah. Naam. Jazirah itu allati bainal Iraq wasyam. Nah, wilayah yang ada di antara Irak dan Syam. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Barakallahu fikum. Nabi SAW memberikan mereka bekal berupa apa? Tulang. Ya. Yang barakallahu fikum dibaca basmalah ketika orang itu memakannya. Barakallahu fikum. Maka bagi bangsa jin itu makanan yang barakallahu fikum sangat lezat. Nah, ketika kita memakan barakallahu fikum dagingnya dengan basmalah. Barakallahu fikum. Naam. Makanya kita dilarang untuk beristinja menggunakan tulang. karena tulang itu adalah makanan bagi saudara kita dari kalangan bangsa bangsa jin. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya, itu terjadi di Hajun, ya. Al-Hajun itu al-Jabalu al-Ma'ruf bi Makkah. Al-Hajun itu adalah gunung yang ma'ruf di Makkah. Dan malam itu dikenal oleh para sahabat dengan Lailatul Jin. Ya. Lailatul Jin, malam jin. Naam, sampai itu jadi perbincangan mereka. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun barakallahu fikum yang ketiga, tempat yang ketiga yang terjadi di A'la Makkah, fil jibal, di gunung, yang dihadir oleh Ibnu Mas'ud barakallahu fikum. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, sa'alatil jinnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'alatil jinnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri lailatin. Pertemuan yang ketiga, bangsa jin kembali meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu di akhir malam. Nah, jadi pertemuannya itu malam. Barakallahu fikum. Fi ba'di barakallahu fikum ya syu'abi Makkah. Pertemuan itu direncanakan di salah satu lembah dari lembah-lembah kota Mekah. Barakallahu fikum. Wasa'alu zada. Dan mereka meminta ya bekal atau makanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu disebutkan oleh Imam Baihaqi dan Imam At-Tahawi dalam syarah Ma'anil Athar. Barakallahu fikum. Nah, iya, disebutkan oleh Mas'ud dalam riwayat yang lain, dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalal isya fa aqama bi fatha Makkah. Nabi melakukan salat isya, kemudian beliau singgah di Fatha Makkah. Fa khatta alaihi ay ala ibni Mas'ud khattan. Beliau membuat garis di hadapan ibnu Mas'ud, sebuah garis. Naam. Dan meminta Ibnu Mas'ud tidak keluar dari garis tadi. Dan beliau mengatakan, ijlis, ya, wanahani, dan akhruj. Beliau mengatakan, duduk di sini, Ibnu Mas'ud, jangan keluar dari garis ini. Nah, ya, wa alla takhaf, dan jangan takut. Kalau ada apa-apa, jangan lari, ya. Kalau dengar sesuatu yang aneh, jangan kabur, diam di sini. Kalau pengen aman, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Adapun yang keempat, barakallahu fikum, pertemuan yang keempat yang terjadi di Baqi' Gharqad di mana Ibnu Mas'ud juga hadir. Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Intaliq anta ma'i haitsu intalaqtu." Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Ayo Ibnu Mas'ud, ya, ikut saya. Kemana saya pergi, kamu ikut saja." Qala fantalaqna hatta ataina Baqi' Gharqab. Akhirnya kami pergi sampai di Baqi' Gharqab. Fa khatta bi asahu. Ya. Kemudian Nabi membuat garis lagi dengan tongkat beliau untuk Ibnu Mas'ud. Nah, sama. Jangan keluar. Ya. Tsumma qala ijlis fiha wa la tabrah hatta atika. Nabi mengatakan, duduk di sini, jangan kemana-mana sampai aku kembali. Nah, barakallahu fikum. Tsumma talaqa wa yamshi. Kemudian beliau pergi berjalan. Wa ana anzur ilaihi, dan aku melihat beliau sampai lama-lama hilang. Nah, ya. Tiba-tiba ting, hilang. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ila akhiri riwayat barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab barakallahu fikum. Ya, masih panjang. Insyaallah pada kesempatan berikutnya barakallahu fikum. Ya, kita akan lengkapi pembahasan pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bangsa jin. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.